Dumandana Yama Swaramu Aku mendengar detak jantungmu. Aku mendengar deru nafasmu. Aku mendengar getar hatimu, gema dan suara cinta pada negeriku. Kau jangan diam, hanya membisu. Jagalah negeri, tumpah darahmu. Tataplah langit berjuta bintang, tidur di pasir berbantal karang. Esok pasti kita akan meraih bintang. Kita yang memiliki negeri ini, dari lahir sampai mati di sini. Sebarkan rasa cintamu dalam jiwa dan hatimu semuanya. Tumpah darah.